Lagunya, 5 lagu ini akan kita persembahkan lagu request dari teman-teman Oplos semuanya ya. Kita mainkan dari Kau Masih Kekasihku. Dan kita bermain bersama Maya Sabrina. Masih terukir namamu jauh di rasa jiwaku, engkau masih kekasihku. Gepeng ya dari Mayong, selamat siang, thank you. Paini tongke. Hateno. Adip Begatul. Giblik. Jauh di lubuk Cipung, selamat siang Gus. Thank you Darwis kecil. Ada Devi, thank you semuanya. Reno, tahu. Maya Pemulang. Uca, ada Dewi, thank you. Bapak Amata. Novan ya, selamat siang, thank you. Darwis, selamat siang, thank you. Semek, thank you ya. Toto Naga juga selamat siang, bos. Ferry. Mas Agus, selamat siang Mas Agus. Polsek Bate, selamat siang.